السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat waktu, nikmat umur. Lalu Allah kasih kesempatan untuk mengisinya dengan belajar, dengan menambah ilmu, dengan ibadah, dengan amal soleh. Itu kenikmatan yang sangat mewah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita meminta kepada Allah agar Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Dan juga semoga Allah memberikan taufik kepada kita yang sedang sakit saat ini untuk bisa bersabar dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga iman kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Nawawi dalam kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang diterima oleh umat, diterima oleh ulama dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala merubah jutaan orang dengan hidayah irsyad, bahkan mungkin miliaran orang dari masa ditulis dan disebarkan kitab ini sampai hari ini. Buku yang direkomendasikan para ulama diantaranya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama madhab Syafi'i yang sangat terkenal. Maka bersyukurlah kita ketika kita bisa belajar buku yang direkomendasikan oleh para ulama kita. Dan hadirin, kita masuk ke hadis yang ke 170 ya. Dan mungkin ada perbedaan penomoran di cetakan yang berbeda atau penerbit yang berbeda. Imam Nawawi membawakan hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Hadis ini kita insyaallah kita bahas lebih dari satu pertemuan. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin yang ada. Beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, وعن جابر رضي الله تعالى عنه dari Jabir radhiyallahu ta'ala an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'ainah wa 'ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuh. Kita jelaskan penggalan ini dulu hadirin. Yang artinya Jabir menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah jamaah, beliau itu atau kedua mata beliau itu memerah, ihmarat ainah, dan suara beliau itu tinggi. Dan amarah beliau memuncak, ishtadda ghadabu. Hadirin Allah muliakan, tapi bukan marah-marah. Apa enaknya ya? Kalau diterjemahkan, ini bukan marah gitu loh. Apa? Mungkin kalau sekarang apa ya? Adrenalinnya naik, mungkin bisa gitu, Mas. Hah? Lugas. Oh iya iya iya. Tapi kan Jabir menggunakan kata godok. Godok itu marah. Secara ini ya, secara mana dasar ya. Tapi yang konteks ini tuh Nabi SAW bukan marah-marah gak jelas begitu, bukan. Tapi gimana sih kalau naik gitu, adrenalin kali ya. Jadi gak juga. Ya kan memicu itu kan. Allah Ta'ala, tapi bukan seperti yang dipikirkan sebagian orang. Oh berarti Nabi marah-marah. Enggak, tapi Nabi salam-salam mengangkat suara, terus mata beliau memerah, iya, adrenalin rush gitu ya, ya kan ya, mungkin ya, semua Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu kita apalagi dalam bahasa Indonesia, tapi rush bukan bahasa Indonesia mas, adrenalin rush. Iya, tentu saja sekali lagi makanya ghadab itu kan secara bahasa Arab, secara makna simpel marah. Tapi tentu saja Nabi bukan marah-marah di mimbar atau di itu. Dan kita harus jaga marwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya konotasi positif, yang benar-benar tegas lugas itu tadi itu. Mungkin adrenalin rush kali kalau sekarang. Nah, kita lanjutkan. Nah, beliau itu seperti hatta ka'annahu mundhiru jaisin, seperti panglima perang yang sedang berbicara di hadapan pasukannya dan memberikan peringatan, memberikan motivasi, memberikan semangat tentang kedatangan pasukan musuh di hadapan mereka. Sambil mengatakan sabahakum wa masakum, awas musuh akan menyerbu kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi seperti hadirin sekalian, seorang panglima di suasana genting, kan bukan marah-marah panglima kan, ya makanya adrenal rush ya, berapi-api, ya mungkin ya, menggebu-gebu berapi-api, nah itu bahasa Indonesia baru, ya berapi-api. Jazakallah khairan atas masukannya. Jadi itulah cara dan gaya beliau berkhutbah, cara dan metode beliau dalam berkhutbah. Dan ketika para ulama rahimahumullah, ulama kita menjelaskan tentang hal ini, sekali lagi beliau bukan marah-marah, bukan sebatas emosi, tapi beliau lakukan itu sesuai dengan konteks dan momentum, momentum khutbah dalam rangka mendapatkan maslahah. Karena yang paling tepat ketika seseorang berkhutbah adalah dengan cara seperti ini. Khutbah itu kan singkat, padat, jelas, dan disampaikan tuh dengan demikian, dengan suara tinggi, menggebu-gebu, berapi-api gitu loh. Dan hadirin yang muliakan, adapun kalau beliau bicara sehari-hari atau di majelis dan seterusnya, nggak demikian, nggak demikian, tenang. Makanya kata para ulama kan, wa illa fa innahu min al ma'lum annahu sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi khuluqa wa alyanahum arika. Jadi Nabi itu kan manusia yang paling baik, akhlaknya paling lembut gitu loh. Ini itu dalam rangka khutbah, khutbah Jumat, khutbah Id. Kan demikian hadirin Allah muliakan. Adapun normal, enggak. Aisyah pernah menyampaikan, kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamu kullu man sami'ahu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan Nabi SAW itu kalau bicara, bicara itu tertata dan dipahami seluruh yang mendengar. Bahkan Anas mengatakan Nabi itu punya kebiasaan yu'idul kalimata salasatan lituqala anhu. Nabi itu kalau itu suka mengulang sebuah kata itu 3 kali, bayangkan, agar bisa dimengerti. Dan Jabir pun juga mengatakan dalam riwayat yang lain, ini kan apa Jabir yang menyampaikan di dalam kesempatan lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Jabir mengatakan bukan fi kalamihi tartil au tarsil. Nabi itu kalau bicara tartil dan tarsil atau tarsil. Apa maksud tartil? Tidak terburu-buru, tenang, jelas, dan gak terburu-buru. La yu'ajjil bikalamihi, itu maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu hadirin. Terus juga hadirin Allah muliakan, tadi kita udah katakan Aisyah bilang faslan tuh tertata, gak belepotan, gak tumpang tindih, dan jelas mana subjek, mana kata kerja, mana objek. Lu kan fasih. Nahu sorofnya luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tumpang tindih. Kalau bicara tertata rapi gitu. Bahkan dalam riwayat lain bisa dihitung. Lau addahul adu la ahsahu. Tapi itu kalau bicara dan ada yang mau hitung, itu bisa dihitung. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihitung sama orang. Mungkin kalau dianalogikan dalam beberapa sisi, enggak semua sisi, itu bisa dicatat kata demi katanya. Bisa dicatat kata demi kata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau menghitung dan mencatat kata demi katanya itu bisa. Orang tenang, rapi. Tapi kalau sudah khutbah, mata beliau memerah. Suara beliau angkat tinggi. Ashtadda ghadabu, berapi-api. Yaitu mungkin paling tepat berapi-api. Seperti panglima yang sedang memperingatkan tentang keberadaan musuh dan serangan musuh. Ini luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat fasih ketika bicara. Allah kasih taufik sehingga beliau mengerti kapan harus bicara tenang, kapan harus berbicara dengan nada tinggi, berapi-api. Sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita ya, kalau kita tuh udah, kalau udah setelannya gitu, ngomong gitu aja terus. Tapi Nabi SAW enggak. Ada waktunya beliau tuh berapi-api suaranya, ada waktunya tenang. Kalau normal, beliau tenang. bahkan bisa dicatat oleh orang yang mencatat, kalau bahasa kita artinya bisa dihitung oleh orang yang mau menghitung kata demi kata beliau. Kita bisa gak ya? Enggak, susah ya. Kita lagi ngobrol gitu 15 menit, terus setelah selesai, mas tau gak mas, tadi mas bicara tuh 321 kata loh. Siapa yang gitu ngomong gitu. Dan Nabi SAW bisa dihitung sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dari sini kita dapat pelajaran berharga, karena ini penting hadirin, bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika berkhutbah itu dengan semangat, suara yang ditinggikan, dengan berapi-api, sebagaimana panglima sedang memperingatkan pasukan, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita teladani semampu kita. Kita sangat jauh lah dengan kemampuan komunikasi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula juga mungkin sebagian kita gak pernah berkhutbah seumur hidupnya. Tapi bagi yang berkhutbah atau harus berkhutbah karena fardu kifayah, jadi khutib Jumat kan harus ada yang naik misalnya, maka itulah sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau khutbah Id ya, khutbah Id ketika tidak memungkinkan di masjid misalnya, dan kita yang khutbah, seperti itu. Tapi edukasi istri sama anak-anak dulu, dipikir kok papa marah-marah ya, enggak gitu, karena mereka belum teredukasi. Tapi itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pelajaran yang berikutnya hadirin, dan ini penting, ulama mengatakan ini kaidah likulli maqam maqal, likulli maqam maqal, di setiap tempat atau di setiap momentum itu ada bahasa dan cara komunikasi masing-masing. Jadi di setiap momentum itu ada cara berkomunikasinya, dan kita dituntut untuk mempelajari dan mengerti dan mengamalkan hal tersebut, karena komunikasi di dalam kehidupan keseharian kita itu sangat penting, sangat penting. Likulli maqam maqal. Dan semuanya dipraktekkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuli maqam maqal. Jadi, lam likulli mim qaf. Alif mim. Mim qaf alif lam. Likulli maqam maqal. Hadirin Allah muliakan, jadi di waktu atau bicara yang gak perlu ngegas, jangan ngegas hadirin. Tapi di saat momen harus suara tinggi, suara tinggi, jangan suara rendah. Jangan suara tinggi. Wah, Nabi SAW suara tinggi, hadirin. Kapan? Pas khutbah. Pas khutbah ya. Bukan pas khitbah. Apa bedanya khutbah sama khitbah? Khutbah itu berkhutbah. Khitbah itu melamar. Melamar seorang wanita. Melamar jangan suara tinggi, hadirin. Disuruh pulang nanti. Gitu, salah harok, beda harokat, beda makna. Dan kalau pakai Arab gundul itu sama tulisannya, khutbah sama khitbah. Cuman satunya dimulai dengan dhamma, satunya mulai dengan kasrah. Khutbah itu berkhutbah, khitbah artinya melamar. Kalau melamar jangan coba-coba pakai hadis ini, gitu loh. Datang ke rumah calon mertua, mata merah, suara tinggi, berapi-api. Udah. Mertua tinggal bilang, pintu keluarnya di sana, Mas. Itu hadirin. Jadi, dan kita harus tahu bahwa secara umum Nabi SAW itu tadi sudah jelaskan, cara bicaranya itu tenang. Gak menggebu-gebu, bisa dihitung, bisa dicatat, tertata, tidak tumpang tindih, gak belepotan. Kalau bahasa kita belepotan ya, tumpang tindih itu. Ini orang ngomong kok belepotan banget sih? Enggak, Nabi SAW gak belepotan. Bicara tetap, tek. Artikulasi bahasanya bagus. Itu hadir. Tapi kalau khutbah suara tinggi. Dan bukan marahin jamaah, mungkin Nabi lagi marahin sahabat-sahabatnya, enggak. Ini teknik dan sunnah dalam berkhutbah. Likulli maqam maqal. Dalam setiap momentum ada bahasanya masing-masing. Ada bahasa masing-masing. Saat kita ingin memberikan motivasi, semangat, ah itu boleh. Tapi ketika kita mau kasih nasihat dari hati ke hati, mungkin suasana lagi ini, rendahkan. Pokoknya setiap momentum itu ada teknik masing-masing. Itu yang disampaikan para ulama ketika membahas hadis ini. Likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Dan itulah praktek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu tahu hal seperti itu. Jadi Nabi SAW itu orator. Kalau di khutbah. Kalau bahasa Arab itu, kalau bahasa kita Singapodium ya, kalau bahasa kita itu orang, istilah itu juga dikenal sama Asadul Mimbar, singa mimbar, orang yang punya kemampuan komunikasi yang luar biasa dan bisa membangkitkan semangat orang-orang yang dengar, bisa membawa perasaan mereka. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Itu poin hadirin. Poin yang berikutnya dari hal ini juga kita dituntut untuk belajar dan menggunakan bahasa serta cara komunikasi yang tepat dalam setiap momentum. Jadi dari apa? Dari hadis ini ada pelajaran besar dalam ilmu komunikasi dan memberikan pesan bahwa kita sebagai umat Islam harus belajar bicara. Karena kehidupan itu komunikasi. Artinya salah satu skill penting dalam kehidupan adalah komunikasi. Aku mah gak ada rencana jadi khatib, Pak Ustaz. Loh, rencana nikah gak? Iya, itu kan harus bicara sama istri. Rencana pengen punya anak gak? Oh, pengen banget punya. Nah kan, gimana bicara sama anak? Punya orang tua gak? Punya. Terus gimana bicara sama orang tua? Sekali lagi, ini hal penting. Dan kalau kita bicara tentang komunikasi dan seni berbicara, ternyata Allah Subhanahu wa Taala sudah memberikan kita perintah khusus, loh hadirin. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, dan ini harus kita renungkan. Yang memerintahkan kita berbicara dengan sangat baik. Dalam surat apa? Al-Isra ya. Ayat 53. Allah perintahkan untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Mari kita simak ayat tersebut. Apa perintah Allah? Wa qul li'ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Tolong sampaikan kepada hamba-hambaku. Yaqulu allati hiya ahsan, katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka mengucapkan sebuah perkataan, hendaknya mereka menggunakan perkataan yang ahsan, yang terbaik dari pembendaharaan yang ada dalam konteks tersebut. Hadirin yang dimuliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kendala teknis sedikit. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakan kepada hamba-hambaku itu, kalau mereka bicara, kalau mereka mengucapkan sebuah perkataan, hendaknya mereka memilih perkataan yang paling baik, terbaik dari opsi pembendaharaan kata yang ada di konteks tersebut. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini perintah untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan al-kalamul ahsan. Ahsan. Ahsan itu bukan hanya yang lebih baik, tapi yang terbaik. Al-ahsan. Jadi gunakan opsi yang paling bagus dari pembendaharaan kata yang ada. Kata para ulama tafsir, diantara mereka mengatakan seperti dijelaskan Al-Imam As-Sa'di, wa annahu idza darul amru baina amrayni hasanaini fa innahu ya'muru bi ithari ahsanihima. Kalau ada sesuatu yang bisa diungkapkan dengan dua hal, dua kalimat, dua kata, dua diksi, dan dua diksi ini sama-sama baik, dua kata ini sama-sama baik, maka Allah perintahkan kita untuk memilih yang terbaik dari dua diksi tersebut, yang terbaik dari dua kata itu, yang terbaik dari kalimat tersebut, gitu lah. Contoh misalnya kita mau menyapa orang yang mungkin seumur sama kita atau di atas kita sedikit tapi masih satu tobaqot gitu, satu angkatan atau satu umur main. Dan kita misalnya orang Jawa, ada dua opsi kan manggil dia. Yang pertama sampean misalnya, yang kedua panjenengan. Ini dua opsi, mungkin lebih ya. Nah, milih enaknya manggil sampean atau panjenengan. Nah itu, maka Allah perintahkan kita untuk memanggil dia panjenengan. Nah, masya Allah. Itu perintah. Kalau kita harus mendeskripsikan apa dengan kata misalnya, ada dua pilihan. Misalnya apa? Bodoh. Terus apa lagi? Teman-teman. Bodoh. Mohon maaf, apa ya, bodoh, ya, pandir, dungu, mohon maaf, bego, terus apa lagi, oon, apa sih, nah, itu Allah perintahkan kita milih kata yang paling baik. Yang paling baik apa? Bodoh ya. Bodoh paling baik. Gitu lah. Atau tidak pintar, itu lebih enak. Iya, jangan pakai kata-kata bego gitu lah. Kecuali kalau kita mau menukil sebuah kalimat yang digunakan dalam masyarakat gitu atau apa, menukil aja, bukan kita yang bicara itu. Karena siat kemarin tuh saya bilang begini, dan kita harus mengucapkan kata-kata itu ya mungkin. Makanya ini kita harus banyak belajar jemaah. Ini perintah Allah loh, ini bukan sekedar apa teori kepribadian, sekolah kepribadian atau sekolah komunikasi. Ini perintah Allah. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Nah, ahsan ketika berkhutbah seperti itu. Suara tinggi. Lalu berapi-api, itu ahsan dalam berkhutbah. Ahsan dalam kondisi normal, tenang. Sebagaimana kata Nabi tadi, fasal gitu. Dan kata-kata dipilih. Ustaz capek, Ustaz, dan suka salah. Ya pasti capek, kan harus mikir dulu kita. Kan kata Imam Nawawi, kalau mau bicara mikir dulu. Dan kalau salah wajar, dalam arti kalau gak ada maksud untuk nyinggung orang seterusnya, evaluasi, perbaiki lagi kata kita. Siapa yang gak pernah salah, apalagi bicara. Jadi jangan terpuruk, oh ya kemarin tuh salah kata, udah istighfar, tobat, perbaiki lagi artikulasi kita atau pembendaran kata kita. Tapi ini perintah dari Allah. Kalau ada lebih dari satu opsi kata, pilih yang terbaik. Kenapa demikian? Lihat bagaimana Allah berfirman, inna syaitana yanzagu bainahum. Karena kalau kita tidak lakukan hal tersebut, lihat terjemahannya, mari kita lihat. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kalau kita tidak lakukan hal itu, maka syaitan akan menjadikan ini kesempatan untuk menimbulkan miskomunikasi, menimbulkan perselisihan di antara kalian. Dan syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ini membuka mata kita, hadirin. Kalau kita pakai kalimat atau kata yang baik, sebatas baik, bukan yang terbaik, maka kata para ulama, ini masih bisa disusupi oleh syaitan. Masih bisa diotak-atik sama syaitan, dan masih bisa dijadikan syaitan sebagai alat pengadu domba kita. Dan bahkan bukan hanya perselisihan, orang tuh nusuk orang kok gara-gara tersinggung satu kata. Kejadian gak? Banyak. Kenapa Anda bunuh dia? Saya tersinggung dengan satu kata yang diucapkan kemarin. Satu kata, orang bisa nusuk. Jangankan cuma berselisih, pecah. Pecah pertemanan, pecah persahabatan, udah banyak, hadirin. Udah banyak. Makanya ini Allah, hadirin sekalian, Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan benar, realita, real. Wukul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-Mu, kalau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Seringkali kita, padahal gue udah kasih bahasa yang baik loh, kenapa masih gini? Iya, baik kan. Allah perintahkan yang terbaik, ahsan. Ahsan itu superlatif. Pakai isim tafdil dalam bahasa Arab. Dan tidak ada pembandingnya kan di situ. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Dan susah. Kita kan ini ayat ini, atau Allah dalam ayat ini meminta kita untuk bermain di level tertinggi dalam komunikasi. Bukan di level baik aja ya. Di level terbaik dalam komunikasi. Dan itu bukan pada saat event tertentu, atau di podium A, atau di panggung B, di panggung C. Ini kan keseharian. Ini kita kan bukan disuruh jadi host gitu, jadi pembawa acara yang cukup masa tugasnya 1 jam, 2 jam di atas panggung. Atau kita bukan disuruh jadi seseorang yang kerjanya public service, yang ngadepin orang ada jam kerjanya. Ini disuruh 7 kali 24 jam. Kalau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Bahasa yang terbaik. Kalau enggak, itu akan jadi santapannya syaitan untuk mengadu domba kita. Mengadu domba kita. Pokoknya ini pelajaran penting, hadirin sekalian ya, hadirin. Bahwa tadi liku lima kom makol, setiap momen itu ada bahasanya. Dan seringkali kita suka lupa, hadirin. Apalagi dengan kemajuan alat komunikasi. Kadang-kadang tuh yang harusnya disampaikan by phone, cuman disampaikan via WA. Akhirnya miskomunikasi. Sering gak? Sering. Yang harusnya cukup japri ditaruh di grup. Ribut itu satu grup. Karena ini kan kebaikan. Ya kebaikan, tapi bukan cara yang terbaik untuk menyampaikan itu. Belum lagi kalau kita negur orang segala macam. Hadirin Allah mulia, gunakanlah cara yang terbaik. Karena kalau enggak syaitan bermain. Syaitan bermain. Dan ini pelajaran besar. Bagaimana kita harus berlatih, terus berlatih, dan kalau salah bangkit lagi, coba lagi, belajar dari kesalahan, evaluasi untuk bisa mengamalkan hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan memberikan keberkahan ilmu. Semoga kita bisa menjadi komunikator yang jauh lebih baik, bahkan bisa menggunakan bahasa-bahasa terbaik kita dengan siapapun. Ini perintah 7 kali 24 jam. Ini bukan perintah jika kita berada di atas panggung tertentu atau acara tertentu. Ini real, ini realita dimanapun kita bicara. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.